Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ahibbati fillah kaum muslimin rahimakumullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dengan mengumpulkan kita di ma'had ini, di masjid ini, dalam lingkungan masyarakat ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Dengan kita berkumpul bersama ikhwan salafiyin, kita bisa melakukan ibadah dan berusaha ibadah itu sedekat mungkin dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan ibadah yang baik ini akan menjadi bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimakumullah. Ketika kita tahu bahwa ini adalah nikmat, maka wajib bagi kita untuk menjaganya. Wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam telah mencontohkan, ketika beliau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, kemudian beliau wujudkan rasa syukurnya dengan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Ini adalah syukur yang diwujudkan dengan amalan. Ahibati fillah rahimakumullah. Maka di antara bentuk hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kenikmatan Allah ini adalah dengan kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bagaimana pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu. Beliau katakan permisalannya adalah seperti permisalan orang yang naik perahu, naik kapal, yang di situ ada tingkat yang di bawah dan ada tingkat yang di atas. Ketika orang yang di bawah hendak minum, hendak mengambil air, dia harus naik ke atas, kemudian dia mengambil air dan baru dia bisa meminumnya. Ketika lama-lama dirasa capek, lelah, harus naik ke atas, muncullah pemikiran bagaimana kalau kita lubangi saja kapal ini, kita akan mudah mendapatkan air. Maka ketika orang yang mau melubangi kapal ini tidak dicegah, maka dia binasa dan binasa seluruh yang naik kapal tersebut. Tapi apabila dia dicegah, dia akan selamat. Demikian pula selamat seluruh yang naik kapal tersebut. Maka untuk menjaga nikmat Allah ini dengan kita dikumpulkan sebagai satu masyarakat yang walhamdulillah Allah tunjukkan kita kepada sunnah, maka tegakkanlah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa yanhauna 'anil munkar. Dan haruslah ada di antara kalian ya, orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Walaupun di situ sebagian mufassirin, seingat saya Al-Imam Al-Bahawi rahimahullah taala mengatakan, min di situ bukan litab'id, bukan berarti untuk sebagian. Beliau berdalil dengan ayat fajtanibu ridzan minal ausan, maka jauhilah kotoran dari berhala, bukan berarti sebagian berhala, seluruhnya. Maka berarti wajib diantara kita semuanya untuk berusaha melakukannya. Ahibati fillah rahimakumullah. Akan tetapi di sana perlu kita memperhatikan hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita akan melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin, demikian pula ketika dalam mensyarah hadis dalam Arba'in Nawawiyah menyebutkan beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Perkara yang pertama yang beliau sebutkan adalah hendaknya orang yang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf itu memiliki ilmu tentang perkara yang akan dia perintahkan. Atau ketika dia mencegah kepada perbuatan mungkar, maka hendaknya dia memiliki ilmu atas kemungkaran yang akan dia cegah itu. Orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf tak memiliki ilmu, maka madaratnya akan lebih besar daripada manfaatnya. Demikian pula sebaliknya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakanlah, ini jalanku. Aku menyeru kepada Allah 'alal basirah, di atas ilmu. Bukan di atas dzan kira-kira, bukan di atas hawa nafsu, tapi di atas ilmu yang pasti. Maka orang yang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah kepada perkara yang mungkar, wajib bagi dia punya ilmu. Ketika dia mau memerintahkan perkara yang ma'ruf, wajib dia punya ilmu. Bukan berarti harus keseluruhan. Ketika hendak dia memerintahkan anaknya untuk berwudu misalkan, maka wajib bagi dia untuk mengerti bagaimana cara wudu yang sesuai dengan sunnah. Bagaimana Rasulullah SAW menuntunkan dia untuk berwudu. Demikian pula sebaliknya. Adapun perkara yang kedua, ahibati fillah rahimakumullah, yang wajib diperhatikan adalah bahwasanya harus memastikan ketika kita memerintahkan kepada suatu perkara yang ma'ruf, kita pastikan bahwa orang yang kita perintahkan tersebut belumlah melakukan perbuatan ma'ruf tersebut. Atau ketika kita mencegah kepada perbuatan mungkar, kita pastikan bahwa itu adalah sebuah kemungkaran. Bukan sekedar prasangka, bukan sekedar kira-kira, tapi di atas sebuah keyakinan, di atas sebuah kepastian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Hujurat, wala tajassasu, dan janganlah kalian saling memata-matai. Janganlah kalian kemudian saling berprasangka buruk. Tidak, tapi memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dipastikan bahwa orang yang akan diperintah, bahwa orang yang akan dicegah itu, dipastikan kalau yang mau diperintah berarti dia belum melakukan ma'ruf, perbuatan ma'ruf tersebut. Ketika dilarang berarti dia belum melakukan perkara apa, dia melakukan perkara yang mungkar tersebut. Hal ini sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam, di sana beliau Sayyid Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, ketika ada seseorang yang tiba-tiba masuk ke dalam masjid, kemudian orang ini duduk begitu saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menyatakan ya fulan kum fasalli raka'atain, tidak, tapi beliau menanyakan kepada orang ini terlebih dahulu, telahkah kamu salat 2 rakaat? Karena barangkali orang itu salat pada sisi masjid yang terjauh dari pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau tidak melihatnya. Maka beliau pastikan terlebih dahulu, sudahkah orang itu melakukan sholat. Ketika orang itu menjawab belum, baru beliau perintahkan, bangun, sholatlah 2 rakaat. Ahibati fillah rahimakumullah. Kemudian perkara ketiga yang wajib kita perhatikan ketika kita melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar sebagai bentuk penjagaan kepada nikmat Allah ini kepada kita, adalah ketika kita mencegah sebuah kemungkaran. Maka di sana ada beberapa bentuk yang harus kita perhatikan. Kalau kemudian kita mencegah sebuah kemungkaran dan kemungkaran itu hilang total semuanya, maka wajib bagi kita untuk melakukannya. Ini keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, apabila dengan kita melakukan nahi mungkar tersebut kemungkaran itu berkurang, maka yang demikian itu pun wajib bagi kita untuk menghilangkannya. Adapun perkara yang ketiga, ketika satu kemungkaran itu kita cegah, kemudian berubah menjadi kemungkaran yang lain, maka disinilah kita butuh di situ ijtihad. Apakah ketika kemungkaran itu berubah wujud akan lebih mudah dilenyapkan, atau itu bagaimana? Maka ini pun kita perlu perhatikan. Dan kemudian yang berikutnya adalah ketika kita merubah suatu kemungkaran, akan timbul kemungkaran yang lebih besar, maka perkara yang seperti ini haram kita lakukan untuk melakukan nahi mungkar. Hal ini adalah sebagaimana yang terjadi pada masanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika beliau melihat tentara tentara minum khamr dan mabuk, beliau biarkan saja. Apakah beliau pengecut? Bukan. Beliau adalah seorang pemberani. Beliau tidak takut kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau biarkan. Ketika ditanya alasannya kenapa? Iya, nanti ketika tentara tentara ini kalau dia kemudian dalam keadaan tidak mabuk akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Mereka akan menumpahkan darahnya kaum muslimin, mereka akan mengambil hartanya kaum muslimin, mereka akan merusak kehormatan kaum muslimin. Maka itu adalah lebih besar daripada sekedar mereka mabuk. Maka beliau meninggalkan perkara ini karena akan timbul kemungkaran yang lebih besar. Dan ahibati fillah rahimakumullah, tentunya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ini adalah bagian dari nasihat. Maka perhatikanlah ahibati fillah rahimakumullah, asalnya tentunya adalah dilakukan dengan kalimat-kalimat yang baik, dilakukan dengan ungkapan-ungkapan yang baik, agar nasihat amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan ini mudah-mudahan lebih bisa diterima bagi mereka yang mendengarkannya. Aku luma sami'atum astaghfirullah wa lakum wa sa'iril mu'minin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ahibati fillah rahimakumullah, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar adalah ibadah. Maka tentunya tidak lupa, setiap ibadah harus kita ikhlaskan bahwa kita melakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ini bukan karena menang-menangan, bukan karena kedudukan kita, tapi karena kita dalam rangka mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ahibati fillah rahimakumullah, ya, orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar adalah orang yang memberikan nasihat. Nasihat itu adalah keinginan baik agar perbuatan ma'ruf terwujud, agar kemungkaran hilang. Maka ahibati fillah rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana bentuk nasihat yang pernah dilakukan sebagai penggambaran betapa baiknya niatan orang yang melakukannya. Adalah sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau, sahabat Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu ini telah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau di antara bayatnya adalah beliau akan menasehati setiap orang muslim. Maka perhatikanlah hibati fillah rahimakumullah, bagaimana orang yang memberi nasihat. Suatu saat beliau memerintahkan kepada budaknya untuk membeli seekor kuda. Kemudian dibawalah kuda itu ke hadapan beliau. Kemudian beliau ketika pertama kali melihat kuda itu, dan kuda itu diberi harga 300 dinar seingat saya kalau tidak salah. Kemudian beliau mengatakan tidak pantas, kuda sebagus ini harganya 300 dinar. Kemudian beliau bayar 400 dinar. Setelah itu kemudian beliau coba, beliau tunggangi kuda tersebut. Ketika beliau menunggangi kuda tersebut, kemudian beliau merasa kuda sebagus ini tidak pantas dihargai 400 dinar. Beliau tambahi lagi harganya. Inilah satu keinginan baik kepada orang lain. Begitu pula kita, ketika kita melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, kita memang menginginkan agar orang lain itu menjadi baik, agar orang lain itu tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu li akhi. Seorang di antara kalian belum sempurna imannya sampai kalian tuh merasa senang, menginginkan agar ketika kalian bisa berbuat baik, orang lain pun sama. Bukan karena dia ingin di atas, bukan karena dia ingin ini dan itu, bukan karena ada dendam di hatinya sehingga dia menunggu satu kesempatan ketika orang lain jatuh kemudian dia tercela dengan alasan melakukan nahi mungkar. Bukan. Tapi al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar ini betul-betul karena Allah. Dan contohnya adalah seperti yang dilakukan oleh sahabat Jarir ini. Beliau memang menginginkan kebaikan, sehingga beliau tempatkan sesuatu layak pada tempatnya. Kemudian yang kedua, hibati fillah rahimakumullah, adalah bagi kita yang menerima al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, yang menerima nasihat, yang diperingatkan. Maka sungguh di sana salaf kita telah memberi contoh, dan ulama kita telah memberi contoh bagaimana sikap mereka. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang kedua terbaik di umat ini. Ketika suatu saat, sebagaimana kisah ini terriwayatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, datang kepada beliau seseorang yang sikapnya kurang sopan dan hampir beliau marah. Maka kemudian orang yang di sebelahnya mengingatkan kepada beliau dengan membacakan ayat Al-Quran, yang di situ ayatnya wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, perintahkanlah kepada yang ma'ruf, berpalinglah dari orang yang jahil. Dia ini orang yang jahil. Seketika itu juga beliau sadar, beliau menerima nasihat ini tidak banyak alasan. Ini beliau orang terbaik kedua di umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salaf kita. Dan setiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari membawakan sanadnya sampai Hamzah Ibnu Al-Mughirah. Ketika itu kemudian beliau bertanya kepada Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, apa itu siratal mustaqim? Dijawab oleh beliau, siratal mustaqim adalah Rasulullah dan dua sahabat setelahnya, Abu Bakar dan Umar. Kalau engkau berdoa, ihdinas siratal mustaqim, inilah sikapnya orang yang disebutkan oleh Abu Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala. Kemudian Hamzah Ibn Al-Mughirah ini datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri dan menyatakan seperti itu, dan beliau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyetujuinya. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, yang berikutnya, bagaimana seorang ulama seperti Abu Nuaim rahimahullah ta'ala. Al-Imam Abu Nuaim ini ketika itu ada dalam satu majelis, kemudian beliau membawakan hadis, haddatsana Ibnu Lubar, haddatsana Ibnu Aun, dan kemudian di situ duduk Yahya Ibnu Ma'in rahimahullah ta'ala, Abu Zakaria. Kemudian Abu Zakaria Yahya Ibnu Ma'in ini mengingatkan, tidak, hadis itu bukanlah riwayat dari Abdullah Ibnu Lubar dan dari Ibnu Aun. Maka kemudian Ibnu Abi Nu'ain ini menyatakan, apakah kamu membantah saya? Maka kemudian Yahya Ibnu Ma'in ini pun menyatakan, bukan, hadis itu bukanlah riwayat dari Abdullah Ibnu Barak dari Ibnu Aun. Setelah itu singkat cerita, Al-Imam Abu Nu'aim ini masuk ke rumahnya, kemudian kembali melihat catatan hadis tersebut, dan ketika keluar beliau mengatakan, siapa yang tidak mengatakan bahwa Abu Zakaria Yahya Ibnu Ma'in ini adalah Amirul Mukminin fil hadis. Ini menunjukkan bagaimana beliau menerima ketika beliau diperingatkan dan langsung menerima mengakui kesalahannya. Maka inilah hibati fillah rahimakumullah. Tidaklah sikap-sikap yang seperti ini muncul kecuali dari hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam menjaga kenikmatan ini, dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, memang kita mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin menjatuhkan orang lain. Dan kemudian ketika kita diperingatkan, marilah kita cepat kembali. Kita mengakui dosa, kesalahan, keliruan yang kita lakukan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin? Dan di antara tafsirannya adalah as-shadiqin ini adalah orang yang ketika berbuat dosa, dia tidak banyak alasan. Dia mengakui bahwa itu perbuatan dosa. Dan tentunya seorang yang saleh itu ketika mengakui bahwa itu perbuatan dosa, dia akan segera kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi peringatan bagi saya dan kaum muslimin semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan ini, kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dhata bainihim wahdihim subulas salam wajannibhumul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritsan minna waj'al fa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al lidunya akbara hammina wala mablagha ilmina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin.